sekali tatapmu sejuk ke hati. Ku tergila-gila cintamu, kau yang menggoda hatiku. Ku ingin kau jadi pacarku, ku harap kau jadi kasihku. Kan ku sayang-sayang selalu, aku sungguh cinta kamu. Siapa bilang aku sudah pacaranmu? Aku hanya ingin sama kamu. Siapa bilang aku sudah tunangan? Aku hanya cinta sama kamu. Kamu yang termanis, kamu yang tercantik, kamu yang aku cintai. Karena kamu.